Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, nuh dimuliakan ku Allah. Kaum dangu Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kitu deui kaum dangu Radio Al-Bayan Cianjur. Oke, pamirsa anu ngering ngupingkeun nyaksian ieu kajian ngalangkungan YouTube atanapi Facebook di mana wae ayana, alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ayana orang lebet kana bab enggal, bab al-mujahadah. Naon ari mujahadah? Mujahadah teh hartosna berjuang. Jihad la persamaan kata tina jihad. Sinonim tina jihad. Aya dua jenis jihad, nyaeta mujahadatul insan nafsahu. Kahiji jalmi jihad ngalawan dirina nyalira. Mujahadah berjuang nundukkeun dirina nyalira, ngelehkeun hawa nafsu nyalira. Kaduana mujahadatuhu wairah. Jihad ngalawan pihak anu sanes. Aya dua jenis mujahadah. Mujahadah ngalawan dirinya lira, sareng mujahadah ngalawan batur. Mana nulangkung abot? Nulangkung abot ngalawan dirinya lira. Sabab teu mungkin orang tiasa mujahadah ngalawan batur. Bah batur teh setan, bah batur teh jalma kafir, jalma munafik. Lamun eta jalmi teu acan tiasa nundukeun dirina nyalira samemehna. Janten kedah tundukeun dirina nyalira nembe tiasa nundukeun batur. Nu dimaksud nundukeun diri nyalira ngeunaan dua hal. Hal anu kahiji dina ngalaksanakeun kataatan. Hal anu kadua dina ninggalkeun sagala kamaksiatan. Dua nana ieu periyogi mujahadah. Sebab kanggo ngalakukeun kataatan eta teh henteu gampang. Teu sapertos malikeun dampal panangan urang. Harita dibalikeun, harita malik tur gampang. Teu capek, teu kedah berjuang. Teu kitu. Tapi hiji perkara anu abot, sanes abot secara fisik, tapi abot secara psihis. Contohna wae umpamana bade ngalakukeun miara salat nu lima waktu. Salat teh henteu susah secara fisik mah nya. Teu capek, teu ngabutuhkeun tanaga anu ageung, teu ngabutuhkeun biaya, teu ngabutuhkeun kuota, pulsa, sinyal atanapi nu kararitu. Tapi cekap ngalakukeun gerakan anu ringan, anu enteng, wudu, sholat. Sholat naga telulumpatan, teajrag-ajragan, cicing. Ruku, sujud, calik. Aya istirahat, nah calik. Teu berat secara fisik. Tapi nah seueur jalmi anu teu mampu ngalakukeunana. Seueur jalmi anu ninggalkeun kewajiban sholat. Sabab jiwana anu ngaros abot kacida. Aya kaharoream nya, aya gangguan setan sareng satarosna. Tah makana seueur jalmi anu ninggalkeun salat, meninggalkan sholat kalawan sadayana sholat, kadang-kadang ukur setahun sekali, setahun dua kali, atau seminggu sekali, kadang-kadang belang betok. Sadinten mungkin tilu kali, kadang dua kali, kadang untuk sama sekali, kadang lima anak-anak sadinten sawangi dilakukan. Tapi te konstan tetapnya tak iya kerjain secara kejiwaan, secara psihis, sholat te berat, tur ngabutuhkan mujahadah, perjuangan ngalawan dirinya lira supados istiqomah dina ngalakukan perintah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tur mujahadah anu pang penting-pentingna dilakukan ku jalmi nyaeta mujahadah dina ngaraih ngahontal keikhlasan dina ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seueur jalmi anu enteng ngalakukeun salat tong boro salat anu umpamana lima waktu, salat sunat oge gampang, tahajud oge gampang, nya enteng. Tapi niatna anu langkung berat, niatna sanes karena Allah tapi karena dunia. Boh dunia ieu teh pujian ti papada jalmi, pengakuan ti papada jalmi, atanapi artos, atanapi kadudukan, atanapi pangkat, jabatan, popularitas. Tahajudna teh ditujukeun ka dinya. Nah anjeun mah biasana salat fardu oge belang betong, aya nama tahajud oge dilakonan, da aya nuju aya kahoyong, kan sok kitunya. Nuju aya kahoyong. Kahoyong naon? Mungkin kahoyong supaya kengeng jodoh enggal-enggal da jomlo wae. Mungkin nganggur atau selami supados kengeng pada melan. Mungkin wae gaduh panyawat supados enggal-enggal damang. Mungkin wae nuju tes. Tes penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, atanapi pegawai baru didukung, ditunjang ku tahajud. Ya. Tah kanggo eta, naon akibatna? Akibatna lamun tos kabuktian berhasil atanapi gagal, liren eta tahajudna teh. Nah anjeun tara tahajud deui, ah datos damang panyawatna. Nah tara tahajud deui, datos kengeng jodoh. Nah tara tahajud deui, da penerimaan CPNS na atos dibuka tur urang gagal tuh. Jadi kusabab diniatkan kanggo ngahontal dunya, maka nalika kapentingan dunya eta tos berlalu, liren tahajudna. Musim pemilihan nyalon, rajin tahajudnya, sugan kapilih tos berlalu, boh kapilih boh henteu tahajudna kumaha, liren. Sabab sanes naon? Sanes karena Allah, tapi karena dunya. Henteu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Naon akibatna lamun teu ikhlas? Akibatna mun teu ikhlas ditolak. Eta ibadahna teu ditampi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanes teu ditampi hungkul tapi diazab. Jalmi anu ibadahna teu ikhlas aya tilu karugian anu diungkapkan dina hiji paribasa basa Sunda capek gawe teu kapake bari jeung diteke. Tos capek ngalakukeun eta ibadah. Teu kapake deh, hartosna ditolak. Teu dipasihan naon? Teu dipasihan pahala. Diteke deh. Nya, diteke teh diazab ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobi perhatoskan surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sautus walladhinahum yura'un. Jadi jalmi anu sholat tapi ria, sanes dipasian pahala. Wallah. tapi diancam wail. Fawailul lil musallin. Cilaka tu jalmi anu salatna siga kitu. Tanya. Jadi sanes mungkur ditolak tapi oge diazab. Maka kangongahontal kaikhlasan wajib ayana mujahadah. Nan mujahadah teh perjuangan diri supaya ibadah teh laras-laras ikhlas. Duriya pang abot-abotna. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah natalakeun ma jahadtu nafsi 'ala syai'in mujahadataha 'ala al-ikhlas. Teu pernah abdi merangan diri sendiri anu ngalaos langkung abot tibatan merangan diri sendiri dina masalah kaikhlasan. Bada ikhlas teh hese. Nalika ibadah teh aya we kacenderungan hate kana kapentingan naon dunya ku ibadahna. Kalebet hoyong dipuji batur, hoyong katanggar ku batur. Kusabab hese maka balesan jalmi anu ikhlas luar biasa. Nya dunya sareng akhirat. Sing sajalmi anu ikhlas dina ngucapkeun kalimatut tauhid maka jaminan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natelakeun mangqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi harramahullahu 'alan nar. Sing saha jalmi anu ngucapkeun la ilaha illallah kalawan ikhlas dina lubuk hatena anu paling jero murni dina hate eta mah ikhlas karena Allah, Allah bakal ngaharamkeun neraka ka ieu jalmi. Nya. Jadi nupang hese-hese nate miara kaikhlasan. Naon sababna? Syaikh Utsaimin rahmatullahi alaihi natalakeun fal mujahadatu alal ikhlasi lillah min asyaqqi ma yakunu alan nufus. Lianna al-insan yuhibbu ayyakuna marmuqan indan nas wa yuhibbu ayyakuna muhtaraman bainan nas wa yuhibbu ayyukal inna hadha rajul abid wa hadha rajul fihi kada wa kada min khisalil khair fayadkhulu syaitan al-insan min hadha al-bab wa yahmiluhu ala mira'atan nas. Sa'ur Syaikh Al-Utsaimin merangan hawa nafsu kanggo ngahontal ikhlas kalebet hal nu pangabot-abotna kanggo jiwa urang. Karena jalmi seuseurna hoyong katanggar kapuji ku batur. Hoyong dihormat, hoyong disebut ye jalmi hebat ngagaduhan kaistimewaan dina masalah kasayan. Hoyong kasayan-kasayana teh diapresiasi ku batur. Kaunggulan nate hoyong dinaon dipasian komentar anu saya, dipasian jempol, dipasian likes. Seseurna mah gitu. Maka setan lebet ngagoda kajalmi ngalangkungan panto ieu supaya manusia teh ria. Makana Allah azza wa jalla bakal ngabongkar jalmi anu niatna riya dina ibadah. Iji mangsa maka bakal dibongkar. Al-jaza'u min jinsil amal. Babales bakal disaluyukeun sareng jenis perbuatan. Perbuatna hayong katanggar dibongkar ku Allah. Eta jalmi riya. Perbuatan nasum'ah dibongkar ku Allah. Bahwa eta jalmi ngalakukeun eta amalan teh kusabab hoyong kapuji. Sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahji hadis an sahih man ra'a ra'allahu bih wa man sam'a sam'a Allahu bih. Hartosna ieu hadis, hadis ieu teh diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim dina sahih Bukhari sahih Muslim. Hartosna ieu hadis sing saha jalmi anu riya dina amalan Allah bakal ngabongkar riyana. Sing sajalmi anu sum'ah dina amalan, Allah bakal ngabongkar sum'ahna. Sum'ah teh hoyong naon? Hoyong ka kuping, kubatur, ariria hoyong? Hoyong katinggal. Mun hoyong katinggal contoh umpama babagi ka batur hoyong katinggal dina raraga dipuji. Salat digelegerkeun Allahu Akbar mengkung aya jalmi katinggal. Tah eta riya. Lamun sum'ah mah anu ka kuping contoh maca Quran. Urang di kamar aya batur di laluar supados. Batur teh muji kana bacaan urang celengkeng ditarikeun. Pedah sae atanapi supaya batur nyangka urang teh tukang maca Al-Qur'an. Duh si eta mah rajin maca Qur'anna. Celengkeng ditarikeun. Nya. Eta sum'ah. Jalmi anu ngalakukeun mah teu katinggal. Tapi sorana ka kuping. Nya. Dar di masjid, ceceleweungan karena naon? Karena speaker ngaganggu batur. Naon tujuanana? Hoyong ka kuping ku batur yen manehanana teh nuju ibadah di masjid. Ya riya atanapi sum'ah. Sum'ah. Teu katinggal kan ku batur, tapi naon? Ka kuping. Duanana boh riya, boh sum'ah. Sami, sadare kembar, teikhlas. Hayang dipuji ku batur, ku Allah bakal dibongkar. Kumaha cara ngabongkarna? Ngabongkarna teh ku cara anu matak wirang eta jalmi. Eta jalmi hayang dipuji, engke malah dihina ku batur. Eta jalmi hayang katanggar, malah disengserikeun ku batur. Dieyehkeun ku batur. Ya. Seueur conto dina hal ieu. Tur anu pang pikasieuneunna babalas dina riya, babalas dina sum'ah, babalas dina teu ikhlas bakal dimaotkeun dina kaayaan su'ul khatimah wal iyadzu billah. Conto ngeunaan masalah ieu seueur kacida. Contoh nuka hiji. Iblis laknatullahi alaih. Iblis kan awalnya naon? Ahli ibadah. Ibadah hebat luar biasa. Ngalangkungan hebatna ibadah para malaikat. Dugikan kaku Allah. Diangkat ke langit tur ibadah di langit. Sur Imam Al-Qurtubi ma ibadahna di langit. Dugikan ke 80 ribu tahun. Tapi ayah ujub tuh dina hatena. Nyaraos asa diri langkung mulia kusabab hebatna ibadah. Langkung mulia, nganggap langkung mulia tibatan para malaikat. Saur paribasa ma asa aing uyah kidul. Disebut uyah kidul temeren asa pangasin nanya dibanding uyah kaler cenah. Semukering terterang, can pernah ngabedakan ni uyah kidul, ya uyah kaler diletak, dah can. Ngan cenah gitu, uyah kidul langkung asin tibatan uyah kaler. Nah karena lamunu sombong teh disebut asaing uyah kidul, nepak dada. Ujub, takjub kunaun, ibadah nanya lira. Ujub na iya te'enu terang. Kajabi saha, kajabi Allah, para malaikat terterang. Ku Allah bakal dibongkar kesombongan nate ujub nate ya. Ku cara kumaha diciptakan Adam. Saat diciptakan Adam, para malaikat bilang sujud. Sujudna ngahormat sareng ibadah. Ibadahna maka Allah anu masian eta parentah. Ngalaksanakeun parentah Allah ibadah. Tapi sujudna ka Adam dina raraga hormat sareng ibadah. Malaikat anu salami ibadahna teu ikhlas karena Allah, laras-laras ikhlas. Nah, teu mikir dua kali diparang sujud teh kada profes sujud. Tapi iblis anu salami aya rasa naon? Rasa ujub, rasa ngaros diri hebat di piwarang sujud ka makhluk anu nembe diciptakeun teh gengsi. Akhirna alim saras diperintahna ku saha ku Allah. Aba wastakbar. Anjeunna alim wastakbar ngaros diri besar ageung takabur wa kana minal kafir eta iblis jadi makhluk anu kafir. Dilaknat dukun ka ditetia. Ya. Jadi ku Allah dibongkar dipayunan sarena makhluk teras su'ul khatimah. Naon hartosna su'ul khatimah? Awon katungtungnakeun. Deukeun ka engke difonis jadi ahli neraka anu kekal abadi salalawasna. Ia nu dimaksud man ro'a ro'allahu bisaha anuriya ku Allah bakal dibongkar karyana. Ya. Akhirna su'ul khatimah. Ia oge anu diterangkan ku para ulama di antaranya ku Imam Ibn Rajab Al-Hambali dina kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nalika ngajelaskeun hadis innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dzira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab. Fayamalu bi amali ahlin nar. Fayadkhuluha. Aya jalmi ti aalit ngamalkeun amalan-amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, ngalakukeun kasaean, nya. Salatna nu fardu kalakun nu sunnah kalampah kitu deui saumna, ngaosna rajin sareng sagala rupi kasaean dilakukan. Ieu amalan-amalan ahli surga dugikeun ka teu aya jarak nu misahkeun eta jalmi sareng surga kajabi muukur sahasta. Sahasta teh sasiku salengkah deui tah ka surga. Tapi di akhir hayatna mengkol. Liren tina ngalakukeun kasaean, dirobih ngalakukeun kaawonan maot tina kaayaan kitu lebet we kana neraka. Aya tuh sur Nabi sallallahu alaihi wasallam jalmi anu kitu patut ku para ulama dijelaskeun naon sababna nya eta jalmi teh ahli ibadah ti aalit dugikeun ka sepuh pas bade maot diheren terus mengkol karena kaawonan maot dina kaayaan awan su'ul khatimah lebet kana neraka. Dianalisa ku para ulama aranjeunna netelakeun ieu nuduhkeun ibadah anu dilakukeunna teh mardud ditolak ku Allah. Dalamun ditampi mah moal mungkin su'ul khatimah moal pasti bakal istiqamah. Tapi lamun teu ditampi ditolak ku Allah Subhanahu wa taala bakal liren. Tah, terus mengkol kana kaawanan. Naon sababna eta jalmi teh ibadahna ditolak? Aya dua, mungkin niatna kiran ikhlas. Niatna kacampuran ku naon ku riya ku sum'ah ngalahirkeun ujub sareng takabur ngaraos diri mulia tur luhur ku ibadahna padahal ibadah anu leres mah anu sae mah kedah ngalahirkeun sikap naon tawaddu DPDP handap asor rendah hati eta akhlak nu mulia anu lahir tina naon kena ibadah anu leres nu ditampi. Jadi mungkin eta jalmi teh riya sehingga ditolak tur ku Allah dibongkar samemeh maotna teh liren tina ibadahna teras gentos kana kamaksiatan maot tina kaayaan kitu su'ul khatimah maka kana neraka ya jalmi wal iazu billah. Mungkin nu kadua ikhlas ma ikhlas tapi teu mutaba'ah. Hartosna teu mutaba'ah teh naon? Teu nuturkeun Rasul sallallahu alaihi wasallam dina ngalakukeun ibadah-ibadah anu tos dilakukeunana. Rajin ibadahna mah ngan nyimpang tina sunnah Nabi ditolak. Cer Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Sajalmi anu ngalakukeun amalan teh contoh ti kami. Mungkin nyontona jalmi seueur kitu kitunya. Jalmi seueur kieu tuturut jalmi. Tuturut munding. Teterang nah eta teh aya contona ti Nabi teh henteu. Ah, penting mah rame lah kitunya. Manya batur ti ditu duikeun ka dieu salah kabeh ti Maroko duikeun ka marek Maroke salah sadayana. Kitu tah ku logika sanes diukur ku naon? Ku dalil. Padahal seseueur nama jalmi teh memang anu teu syukur. Nu teu taat ka Allah Azza wa Jalla. Tah ku sabab cara ibadahna ngarang-ngarang ditambah-tambah dikurangan dirobah dina naon anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirna ditolak. Dibongkar ku Allah. Ditolakna ibadah ye jalmi ku cara maut dina kayaan su'ul khatimah. Ya. Ya dunia maksud man ro'a ro'allahu bihi wa man sama sama allahu bihi. Saha anu ria, ku Allah bakal dibongkar ya anak. Saha anu sumah, ku Allah bakal dibongkar sumahna. Ditemrakkan kapa para jalmi di dunia. Tur di akhiratna ya jalmi bakal digebruskan kana neraka wal iyadu billah. Ya. Janten ngalakukan ibadah. Eta peryogi perjuangan teras dina ngalakukan ibadah peryogi perjuangan oge dina ngahontal keikhlasan dina ngalakukan ibadah. Ulah ditniatkan kanggo dunya, ulah diniatkan kanggo pujian pada manusia, niatkan kanggo Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Eta anu kahiji ikhlas. Ya. Nuka dua wajib oge mujahadah dina ngalakukeun kataatan dina hal salat. Nuka hiji tadi rukun Islam nuka hiji ikhlas. Sebab ikhlas teh wujud nyata tina la ilaha illallah. Hartosna la ilaha illallah naon? Teu aya sesembahan anu laras kajabi Allah. Hartosna nyembahna ibadahna mengukur ka Allah, kalebet niatna mengukur kanggo Allah. Ulah dibagi dua. Sapalih kanggo Allah, sapalih kanggo pujian manusia. Alim Allah mah diduakeun kitu. Ditolak ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah teh maha pencemburu istri-istri di alam dunia. Seur pencemburu tapi Allah langkung pencemburu deui. Nya. Istri-istri sobat taras. Hayang teh didoakeun. Amit-amit nya. Kumaha pamagat? Hayang teh didoakeun istrina umpamana bogoheun deui ka pamagat batur. Heug urang terang kumaha cing? Dugikeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telakeun lamun kuring ninggal. Ya, pun bojo paduduaan jeung lalaki batur eta ditigas beuheungna ku bagian mintulna pedang. Pedang kan aya bagian mintul tonggongna nya. Digasna ku kitu moal ku bagian seseukeut. Maot moal? Maot tapi samemeh maotna menderita heula tok tepotong atuh moal langsung lamun ku seseukeutna gelenceng atas moal karaos. Meureun nya moal karaos. Maot saharita lamun ku bagian seseuk. Tapi bagian anu tumpulna anu ieu terus moal pegahat kan potong moal langsung moal menderita heula gogoakan heula jeceritan heula sarinten dua nenten maot. Kunaon sababna saan siga kitu? Cemburu. Sur Nabi sallallahu alaihi wasallam atajabuna min ghairati Sa'ad fa wallahi an aghyaru minhu wallahi wallahu aghyaru minni. Aranjeun takjub teu kagum teu ku sikap sifat cemburuna Sa'ad demi Allah kuring langkung pencemburu tibatan Sa'ad demi Allah Allah langkung pencemburu tibatan kuring. Tur cemburuna Allah upami ninggal hamba na ngalakukeun hal nu diharamkeun ku Allah. Cemburu makana Allah bendu. Kamode lamun diduakeun dina masalah ibadah kalabat dina masalah niat. Ibadahna sih fokus ka Allah teu ibadah kana sanes. Tapi niatna teh dibagi dua, sapalih kanggo Allah, sapalih hayang dipuji ku batur. Ku Allah ditolak ana agna syurakai anisyirk. Kami mah paling teu butuh ku saingan, ku tandingan, sekutu henteu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Sajalmi nu ngamalkeun hiji amalan, tapi eta jalmi ngaduakeun eta amalanna niat dina amalanna jeung nu sejen, sapalih kanggo Allah, sapalih kanggo pujian manusia, sapalih kanggo kepentingan dunya, taraktu wa syirkah. Moal karoh opteh deui. Moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eta ikhlas tauhid, kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah. Wajib orang ngahontal keikhlasan dina ibadah. Kedua, mujahadah dina hal salat. Kahiji, lakukan salat nelima waktu sadayana ulah belang betong. Kadang-kadang nganti lu kali, kadang-kadang ngan dua kali sadintentenya. Eta nu kahiji. Kadua, lakukan di awal waktu. Ulah ditunda-tunda, ulah lengle, talangke, hararese, kaleket, dina ngalaksanakan perintah Allah. Allah netelakan walatan ya fi zikri. Ulah lengle, talangke, dina elingka kami. Katilu, lakukan berjamaah di masjid, seorang imam di masjid. Bahwa imam itu teh imam nu soleh atau nafi nu fasik. Salami ka fasikanana teh teu naon teu ngaluarkeun eta jalmi tina kaislaman. Salami salat eta imam sah kanggo dirina. Sajalmi anu salatna sah kanggo dirina sah oge ka imamanana. Orang kenging salat dipengkeureunana. Saras jalmi fasik. Ya jalmi tukang ngarokok umpamananya. Ya jalmi umpamana tukang judi. Aya tukang judi tapi jadi imam. Mungkin wae ayanya. Ya jalmi tukang ngarenten-rentenkan artos. Gelar haji. Tapi tukang ngarenten-rentenkan artos. Di masjidnya jadi imam. Fasik atau nafi dolim ya jalmi? Dua nananya fasiknya dolim. Soleh atau nafi salah? Pisan salah nanti. Terus ya jadi jalmi jadi imam. Sah te salatna? Sah. Sah te ka imamanana? Sah. Kengeng te orang berjamaah di pengkerna? Kengeng. Sebab dosa-dosa anu tadi tengah luarkan eta jalmi tina ka islaman. Eta jalmi tetap muslim. Tapi muslim anu dosa agung. Namun eta jalmi salat, salami rukun syarat salat na kacumponan, sah salat kanggo dirina, sah oge kaimaman ieu jalmi mun ieu jalmi jadi imam. Orang kenging salat di pangkeureunana. Dosa eta jalmi ditanggung ku dirina nya. Ulah dugikeun ka fasikna imam di masjid jadi alasan kanggo teu berjamaah di masjid teu kenging. Nah anjeunna salat di mahora tapi ka sebelum imamna, pika sebelumna imamna teu jadi alasan kanggo salat di bumi henteu. Kana sikap pika sebelumna mah eta tanggung jawabna sareng Allah, kewajiban orang tetap di masjid. Tah, salat berjamaah di masjid sareng imam. Hajabi lamun imamna tos nyata-nyata ngalakukeun amalan nu matak murtad eta tina kaislaman maka teu kenging. Nya. Umpamana kaprogok ku urang nuju sujud di kuburan. Ditaros kunaon ustad sujud ieu cenah si mbah supaya we urang dinaonkeun dilancarkeun rezekina. Lamun teu sujud mah kamari oge hese. Umpamananya tos musyrik eta mah nya. Teu kenging urang nga imam nga makmum di pangkerenan. Tos kaluar tina Islam. Lamun sujud saja bitika Allah Subhanahu wa taala. Nah, lakukan sholat berjamaah di masjid di awal waktu 5 kali kalawan ikhlas. Aya jalmi sholat rajin di masjid lima waktu, tapi kanggo kepentingan dunia. Boh dunia teh umpama na ayah kahoyong teh kepentingan dunia. Nabi berjamaah. Teh ayah kepentingan dunia mah tara. Nya, bari pemilu supaya dicoblos ku balarea ningalikeun eta jalmi teh saleh berjamaah di masjid nyumbang ka ditu ka dia. Beres pemiluna, beres oge salat yang nyumbangna nya. Da tadina ge salatna sareng nyumbangna teh naon? Aya pamrih kanggo kepentingan dunya. Teu aya pamrih mah. Oh, sok sakarepe musim pemilu dijamin balalageur eta teh ka rakyat teh nya. Ka warga teh. Tos kapilih mah jahat deui. Biasana mah kitu nya. Kanggo setiap level hare-hare deui. Jangan lakukan sholat berjamaah di awal waktu kalawan ikhlas murni kusabab Allah nu marintahkeun hayang dipasihan babales ti Allah sanes ti papadajal ti Allah subhanahu wa taala kitu deui saum kitu deui zakat kitu deui umroh haji sadayana wajib dilakukan kalawan ikhlas. Tur kanggo ngalakukan keikhlasan eta, maka peryogi mujahadah. Ya. Kanggo ngalakukan sholat abot. Lamun teu aya perjuangan, moal tiasa dilakukan. Kitu deui saum Ramadan. Seueur jalmi kuat fisikna tapi teu saum. Eleh ku budak TKA TPA 5 tahun 6 tahun tos tamat salat Ramadan tapi seueur jalmi pemuda anu gagah fisikna tapi teu mampu saum. Kitu deui umroh sareng haji aya jalmi anu gaduh artos wajib haji wajib umroh kanggo dirina tapi eta jalmi lebar ku artos. Lebar ku waktos puluhan juta ngalayan tepupuku akhirna alif lebar ku dunia ya. Seorang itu maka wajib mujahadah tak iya mujahadah mujahadah anu kahiji nyata mujahadah dina ngalakukan kataatan perangan dirinya lira supaya seorang tiasa istiqamah dina ngalakukan kataatan. Mujahadah anu kadua nyaeta mujahadah dina ninggalkeun kaawonan. Sadayana kaawonan rata-rata nyenengkeun. Rata-rata pikaresepeun. Rata-rata ngandung candu. Naon candu teh? Matak naon? Mata katagihan, mata dedien sakali nyoba atau susah. Ya. Upami daya mujahadah susah. Ninggalkan dosa sareng kamaksiatan. Sakali ninggalkan teka bayang-bayang we. Anu tanya sok judi, lirentina judi. Duh, gereget hayong. Hayong ta judi. Kabayang we kartu teta. Kabayang we dadu teta. Gitu tanya. Turti baheula nuju urang alit memang urang tos dididik ku kultur ku budaya ngalakukan judi tanpa disadari yen eta teh judi naon cing ngadu kaleci ngadu karet ngadu gambar ngadu naon deui lah nu kararitunya eta kan tumpangan eta kan bayaran sanaos dibayarna tumpangna sanes ku artos tapi ku naon ku barang, ku kaleci, atau napi ku karet, ku gambar. Kalebat anu tetumpangan ku benda, tapi ku jasa. Contohnya naon, main sorodot gaplok. Aya di dia sorodot gaplok, bahela nuju alit. Sorodot gaplok. Anu eleh, kedah ku maha, ngagandong. Anu kenging digandong. Tumpangan itu teh. Tapi tumpangannya sanes ku artos tapi ku jasa. Naon jasana? Ya gandong eta judi kene teu kenge. Boh mayarna ku artos ku tuangeun atawa napi ku judi apa ku jasa. Badminton nu eleh mayar mayar kok atawa napi nu eleh neraktir. Atawa napi nu eleh dihukum. Pokona sanu eleh push up. Ya. Tah, anu kengeng ngaras kepuasan tersendiri. Atau nabi main kartu, nu eleh digantungan ku naon? Digantungan ku batak-batako. Bahaya itu tanya, makanya dina leher itu aya naon? Aya urat-urat saraf kagencet, suplai oksigen kana otak, kurang, tiasa maut ngadadak. Minimal aya gangguan kana otak. Bikin ka ngegeleng di dia teh. Aya sakilo moal batak dua eta. Aya. Heug bolana anan talina alit nya nyekek kana ieu urat sarafna para tinyalurkeun oksigen kana otak ka pengpet bahaya tiasa maot ngadadak. Minimal aya gangguan ka tina otak. Nu eleh dihukum eta judi. Ke sana sami sareng judi sami sebab judi eta teh ngantumpanganna sanes ku artos tong main kartu judi ya ada tetumpangan ari eta hukuman naon eta ge tumpangan tapi ku hukuman nya henteu ditinggali nilai tumpanganna bare 1000 rupiah bare 1 juta sami dosa sabab nu penting mah tumpanganna bade hukuman tumpanganna bade ku jasa sami judi. Maka teu kengeng. Tah, eta nyenengkeun teu? Nyenengkeun. Lamun ngaos kieu masa jam 2 jam, aduh guling gasahan. Lamun maca Qur'an 5 menit oge tos ditutup. Tapi main judi mah sawewengi. Kuat. Lapar ditahan, haus ditahan, tunduh oge ngadak-ngadak cengar. KWC oge lebar. Kajen ditahan ugal-ugil gitunya. Tah, kena penyakit ginjal sareng satrasna. Ya. Jadi ninggalkeun dosa sareng kamaksiatan teh abot atau napi hampang? Abot kacida. Sebab nyenangkeun, sebab katagihan. Teu aya mujahadah moal tiasa nu ninggalkeun eta kaawonan. Ya. Tah, mujahadah nu kadua ieu mujahadah fitar kilmaasi, oke, okay. Langkung detil ke orang-orang bahas narebo anu bari dongkap. Aya nama cekap sakitu heula sabab waktosna tos samporet pisan. Orang masih keneh gaduh sesa waktos kang tanya jawab ka Cepi di studio. Mangga nyangakeun kang mandu tanya jawab sareng pemirsa sareng kaum dangu. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga cepi. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan ka pangarsa Ustaz anu parantos mendar pangaosan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Mugia tiasa janten manfaat kanggo urang sadayana. Mangga ka para wargi anu bade naros tiasa ngalangkungan telepon langsung di nomor 022-8686-2637 atanapi tiasa ngalangkungan oge SMS atanapi WhatsApp di nomor 08-1-227-4769. Mangga bilih aya panelepon tiasa ngalangkungan sakali deui nomor 022-8686-2637. Ya, halo. Halo. Mangga nu nelepon tos lebet. Halo. Mangga. Mangga Bapak di Bapak Sahat di mana Bapak? Halo Pak, mangga tos lebet telepon. Halo Bapak. Ya. Halo. Ya, ya halo, mangga Pak, mangga. Lanjutkan Pak. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha sareng di mana, Pak? Aldi di Selatau, Pak. Mangga. Di Selatau. Oh. Mangga. Mangga Bapak nu nomer nelpon tiasa di ulang deui nelponna sareng sa acan ka Bapak nu tadi nelpon. Nah, halo. Mangga, sareng sa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sareng Bu Aan di Citeret Kota Mesir Kesatan. Mohon, mangga Bu Aan. Lanjutkan Pak Rasan. Pada narasan dia, Pak Ustaznya, sebeberapa waktu terpunggur pun anak saya ngantungkan. Jadi, Pak Kumaha, hayatna kasatran ke sabarat tahun Bu Yuswana? 16 tahun. Oh, 16. Tapi anjana teh sawe pisan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sa kumaha kaati jam santabungan ke? Iya. Kan ari anu ngantukeun teh sinyal kecil perkara salah saliosna teh kurang kali anu sawe. Mohon. Tapi abdi gadung berang soleh mah antunkeun. Sakumaha Pak Ustaz? Janten jariah kanggo abdi sareng ke bakal pasepang di alam kubur atau nanti di akhirat. Mohon, hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Aan, di mana tadinya? Barakallahu fiik. Mugi-mugi ibu sing dipasian kesabaran katawakalannya, doakan teras putra supaya ditampi iman Islam. Nah, mergi kena 16 tahun mah tos naon, tos balik, tos dihisap amal-amalna. Suhunkan ampunan ke Allah Azza wa Jalla supaya dibebaskan tina azab kubur, dipasian nikmat kubur. Nggak di surga, di akhirat tika surga kan diselamatkan tina sini narakanya. Nah, engke bakal tepang di akhirat, tergantung. Namun, eta murang kali sur ibu soleh, mudah-mudahan leres soleh. Nye, ke surga, ibu oge ke surga, bakal tepang di surga. Dumasar kana nas ayat, sabab ra ayat dina Al-Quranul Karim. Ya. Di antawisna Allah netelakan dina surah Tur, walladzina amanu wattaba'at sum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalin syai. Jalma-jalma nu iman tur dituturkeun ku putra-putrana, putrana incuna dina kaimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ku kami bakal dihijikeun maranehanana sareng anak-anak turunanana. Jadi dihijikeun, ditepangkeun, dikumpulkeun deui di akhirat di surga Allah Azza wa Jalla. Sanaos amalanana benten. Amalan orang tuana langkung saya tibatan budakna. Ari orang tuana mah fardu kalaku sunnah kalampah ari budak nama an fardu hungkul sunnah nama seueur dikantunkeun. Sa'ir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma hartos ayat eta Allah bakal ngahijikeun para putra sareng sepuh-sepuhna di surga salevel sareng tingkatan surga sepuhna sanaos amal eta murangkalih tebih sahandapeun amal sepuh-sepuhna. Jadi ibu anu masih jumeneng ayeuna solehkeun we diri ibu. Upayakeun supados engke jadi ahli surga, di dieuna ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli kasayan, ahli tauhid, tebihan dosa maksiat, istiqomah dina hal eta, maot dina kaayaan kitu. Engke akibatna ibu ka surga, surga naga anu luhur sebab amalanna sae, engke murang kalihna bakal dihijikeun sareng sepuhna di alam akhirat engke. Dan insyaallah bakal tepang lamun duanana lebet ka surga. Teras kumaha supaya orang kengeng amal pahala nu ngocor teras ka alam kubur. Hiji salah sawisna kan budak anu soleh, tapi enak budak nusolehna ngantunkeun ti payung. Kumacarana kahiji ibu, ya mudah-mudahan masih gaduh putra nusanes. Solehkeun deui, didik deui. Taeta nu kahiji. Nu kadua lamun teu gaduh deui, heta hiji-hijina. Semata wayang kulit. Dari wayang golek mah duanya matananya. Wayang kulit dengan hiji matana. Makana budak anungan hiji-hijina disebut semata wayang. Tapi wayang kulit. Sanes wayang golek. Wayang golek mah dua matana. Lamun mung hiji-hijina semata wayang kulit. Aya dua opsi nu sanes, malah sanes dua opsi. Aya sababaraha pilihan supados urang kenging pahala nu ngalir terus sanes urangna terus ngantunkeun. Kahiji amal jariah tumun aya masjid nu jadi bangun sumbang, naon we nyumbang nu disumbangkeun. Pasantren nu bad nu jadi bangun sumbang. Tak orang kan sekedap deh mendengar bangun pasantren, akhirnya masih penggalangan dana. Mangga ngiringan gitunya, langkung ageng ke langkung ageng pahala nu ngocor. Kepentingan dakwah sehingga nuku orang akhirnya dilakukannya. Ya teh, teras bakal nyebar kajutaan jalmi di sakuliah dunia. Sebab ada nu hadir di masjid mah tersabaraha seueur, tapi nu ngupingkan di bumi. Nungupingkan dina internet, di-share deh ke sababaraha puluh atau ratus atau ribu atau juta jalmi di sakuliah dunia. Harkam dina YouTube, dina Facebook, dina segala rupi media sosial. Urang natos maot, dakwahna masih nyebar henteu? Masih. Aya pahala anu kanggo anu nyebarkeunana? Aya. Saha anu kabagian pahala? Ustadna. Kameramen dalam bentuk ya kameramen mah aya gambar ha? Operator anu ngarekamna nya terus jalmi anu nge-share-na anu ngabagi dina media sosial kalebet anu nyumbang mic tanpa mic ieu tiasa teu tiasa nya kalebet anu nyumbang kursi ieu kalebet anu nyumbang papan ieu kalebet anu nyumbang kitab ieu kalebet anu nyumbang ka masjid ieu anu masihan karpetna disalikan ku urang, dianggap ku urang. Sanas nyumbang masjidna teh teka tincak, teka toel-toel acan, umpamana nyumbang kenteng di luhur. Sokanggo sholat kenteng, tara? Tara. Kabagian mual pahalana, tetep di mana wae sholat urang di juru, di tengah, di gigir, anu nyumbang kenteng tetep, kabagian pahala tina sholat eta jalmi. Ulah dugian ka pahiriri abdi nyumbang naon keramik tapi keramikna pasang di tempat imamnya supaya dianggo terus di tempat imam pasti dianggo kan tapi lamun keramikna dipasang di juru di pengker kanggo moal teu santang tos kenging ka pahala ka bagian kenging sana sudah salat mandipait sebab ieu bangunan masjid hiji kesatuan anu utuh nya hiji teu aya sapalih teu aya kaganggu. Hiji kenteng dicopot, bocor atuh. Salatna nyaman mah, moal-moal nyaman. Ibarat mobil, aya hiji benda anu murah, tapi lamun eta teu aya eta mobil moal jalan. Contohna naon? Pentil. Pentil teu sabaraha nya, paling 5.000 atau sabaraha nya. Cabut pentilna, gejejes kempes. Biasa maju? Biasa tapi rusak. Atanapi busi hiji cabut, busi moal 1.000.000 nya. Sabu, disada mual, mual disada, maju mual, mual maju. Nya, hiji kesatuan anu utuh. Nya, kusabab gitu ulah dipisah-pisah. Sehingga gitu. Ulah dikan abdi mah, mual pernah nyumbang kenteng. Da kenteng mah, tara dianggo sholat di luhur. Daya jamin sholat di luhur. Tekedah gitu, tetep kenging kebagian pahala. Hiji amal jariah. Nya, kahiji sedekah jariah. Kadua na naon cing? Ilmu nu manfaat. Ajarkan ilmu. Kalebet jaman kiwari itu. Urang bodoh tapi tiasa nyebarkan ilmu. Kucara kumaha? Seueur. Kucara nge-share kajian-kajian. Ia dina internet, dina media sosial. Kucara kumaha deh? Kucara ngabagi-bagi buku. Anu manfaat gaduh artos segare ilmu tapi hoyong nyebarkan ilmu borong buku anu saya bagikan kalawan gratis peser musaf bagikan ke jalmi-jalmi anu osok ngaos maka teras ngocor kebagian pahala orang tetap semaut Quran masih dibaca kubatut maka orang oge kebagian pahala jadi naon wae anu pemanfaatan anu permanen maka pahala na ngocor. Urang ada mal sumur, MCK umum. Urang na mah teu nganggo, da gaduh di bumi. Tapi MCK na dianggo ku balarea. Setiap aya jalmi anu nganggo eta MCK urang kabagian pahala. Urangna maut, MCK-na masih dianggo urang kabagian pahalanya. Janten seueur pisan cara kanggo tiasa ngahontal pahala jariah ya. Sekap sakitu we heula ke urang teraskeun dina dinten Rebo anu bari dongkap sabab ayeuna waktosna parantos saep. Subhanakallahum bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.